di ba'dahu dzaraf. Gimana ya Rabnya? Ba'dahu muta'alliq bi mahdzuf khabar la nafilil jinsi. Isimnya lam, khabarnya ba'dahu. Biwajhi ini al-jar wal majrur muta'alliq bi ba'dahu dzaraf wa ma ba'dahu fi mahalli rafin khabar la. Biwajhi ini jar majrur al-bawah fujarin wajhani ismu jar bil bawah al-mujarri al-ya. Niabat al-qasr li annahu ismu sanna wal jamu jar muta'alliq bi numi. Terus ini belum di Arabnya. Lalama ba'dahu biwajhi ini. Eramnya apa itu jumlah lalama ba'dahu biwajhi ini? Fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Lalama ba'dahu biwajhi ini. Lalama ba'dahu eramnya apa? La wa ba'da qasmin au wa ba'da amri. Jumlah la ma'asmiha wa khabariha fi mahallin jarin sifat li qasam. Al-Qasamin lalama ba'dahu setelah idha fuja'iyya atau sumpah yang tidak ada lam setelahnya. Numi. Numi fi'lun mamnu ghayra sigah mabniun ala al-fatha al-muqaddarah wa nablu fa'il dhamir mutasir dhamir mustatirun fihi jawazan tadduhu wa ya'udilla hamza inna. Apa maknanya ba'da idha fuja'atin al-Qasami lalama ba'dahu biwajhaini numi? Hamzah inna boleh di fathah atau di kasor dengan dua sisinya setelah idha fujaiyah atau kosam yang tidak ada pada nyalam. Ya, setelahnya. Mata ya juzu alwajhan pada idha fujaiyah. Kapan? Boleh dengan dua sisi. Karena idha fujaiyah harfun. Ya. Idza hamalna idza ala harfiyatihi ala harfiyatiha. Ya, contohnya apa? Kharajtu min al-bayti fa idza kharajtu min al-bayti fa idza inna zaidun fa idza inna zaidan qa'imun atau fa idza anna anna zaidan qa'imun. Seandainya dibaca kharajtu min al-bayti fa idza anna zaidan qa'imun, ada berapa sisi ya Rabb di situ? Dua. Berapa? Tiga. Masih ingat. Tiga, ya. Yang pertama, ya kalau kita jadikan idza sebagai huruf, ya. Sebagai huruf, ya. Kalau isim nanti ada lagi. Ada berapa sisi? Dua, ya? Dua. Ya. Apa-apa? Mubtada. Ya, kalau idzanya isim, ada tiga, ya kan? Apa? Oh, ya, sama-sama tiga. Coba. Seandainya dikatakan idza harfiah pada contoh tadi. Kharajtu fa idza anna zaidan qa'imun. Sisi yang pertama mubtada khabaru mahdhuf. Ya. Masdar muawwal dari anna dan setelahnya sebagai apa? Mubtada khabarnya apa? Mahdhuf. Mahdhuf. Kemudian sisi yang kedua mubtada mahdhuf sebagai khabar. Ya, dia khabar dari mubtada yang mahdhuf. Adakah sisi yang ketiganya? Ya, kalau idanya huruf enggak bisa ya. Ya, kalau idanya isim baru. Ya. Kalau tadi idanya apa tanda bawahnya tadi? Huruf ya. Kalau idanya huruf ya itu. Kecuali kalau idanya ya setelahnya. Sekarang masih ida harfiah dulu ya. Ya. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Bagaimana Arabnya? Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Kalau idanya dianggap sebagai huruf. Ini kan kita berjalan pendapatnya sunnah pendapatnya Ibn Malik dulu ya, karena dia beranggapan beliau memilih pendapat bahwa itu adalah apa? Huruf. Bagaimana Arabnya kalau dikatakan kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun? Kharajtu fi'il wa fa'il. Ya, fa'il fa al is fa al isti'nafiyah. Ya, idza fuja'ah. Ya fuja'ah ya harfiah terus zaidan fa idza inna. Iya inna zaidan qa'imun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Iya. Zaidan ismuha qa'im. Qa'im khabaruha. Iya. Jadi jumlah yang setelahnya adalah jumlah apa? Yang tamah. Yang tamah. Ya tidak ada mahal dalam i'rab. Tidak ada mahal dalam i'rab. Ah, sekarang baru ganti. Kalau misalkan istilahnya idza hamalna idza ala qawli man qal innahu ism kam wajhan fi i'rabiha? Salasa. Ada tiga, ya, ada tiga. Sisi i'rab yang pertama kalau kita jadikan idza isim an yakuna al masdar al muawwal. Ya, masdar muawwal min anna wa ma'mulaiha. Ya. I'rabnya mubtada'an. Mubtada' khabarnya idza. Khabar idza. Khabar idza itu. Sisi yang pertama, yang kedua an yakuna al masdar mubtada'an. Ya, masdar sama mubtada'. Khabaruhu mahdzuf. Mahdzuf. Takdirnya apa? Takdiruhu faida. Faida. Sya'nu Zaid faida. Faida qiyamu Zaidin. Qiyamu Zaidin sya'nuhu. Sya'nuhu atau wujud. Ya, terus yang ketiga, isi yang ketiga. An yakuna al masdar al muawwal min anna wa ma'mulaiha. Ya. Khabar wa mubtada'u mahdzuf. Ya, khabar li mubtada'u mahdzuf. Takdiruhu faida sya'nu Zaidin al-qiyam. Faida sya'nu Zaidin al-qiyam. Ya, itu. Ada tiga ya sisinya. Kalau idza datang sebagai apa? Isim. Kalau dia datang sebagai huruf, ada berapa sisi? Tiga pula ya? Dua atau tiga? Ya. Tiga bersama inna ya. Tiga bersama inna. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya boleh digunakan dua sisi. Ya, pada hamzah inna fathah atau kasrah yang pertama setelah idza fujaiyah sudah kita lewatkan ya barusan tadi rinciannya. Yang kedua setelah qasam yang tidak ada lam setelahnya. Setelah qasam yang tidak ada lam setelahnya. Contohkan apa? Contohnya ataq'udunna maq'adal qasi. Mani, iya ya. Mani dil qadiratul maqli aw tahlifi bi rabbikal ali anni abu dayyalik as-sabi. Ya, syai mana di situ? Anni abu dayyalik as-sabi. Anni abu dayyalik as-sabi. Atau boleh pula dikatakan ini abu dayyalik as-sabi. Iya. Di sini ada lamnya enggak? Enggak ada ya. Tadi saya minta contoh yang ada lamnya dulu. Ya. Contohkan ya datangnya inna dengan dua sisi setelah lam. Apa contohnya? Setelah lam atau qasam yang setelahnya ada lam, ada lam. Yahlifuna billahi innahu laminkum. Ya, yahlifuna billahi innahu laminkum. Nah, itu maksudnya. Adapun bolehnya dengan dua sisi tanpa lam bagaimana? Maksusan bi zikrul qasam wa ya, wala yaktarin alam fi khabar inna. Ya, san. Ada berapa keadaan idzan? Kam halah? Arba'ah. Ya, fadzkurha, sebutkan empat keadaan. Al awal yuzkar fi'lul qasam wa yaktarin alam fi khabar inna. Ya, fi'il qasamnya disebutkan kemudian khabarnya bergandengan dengan lam. Contohnya apa? Tadi yahlifuna billahi innahu laminkum. Innahu laminkum. Hukumnya bagaimana seperti ini? Pada hamzahnya wajib kasru inna. Wajib di kasrah. Kata yang kedua an yahlif fi'il qasam wa yaktarin alam fi khabar inna. Ya, dibuang fi'il qasamnya kemudian khabarnya bergandengan dengan lam. Contohnya wal 'asr innal insana lafi khusr. Hukumnya bagaimana? Wajib kasru aibu. Wajib di kasru hamzanya. Kemudian yang ketiga an yudkar fi'il qasam wa yuhdaf wa la yaktarin lam fi khabar inna. Iya. Sebutkan apanya? Fi'il qasamnya kemudian khabarnya tidak berganding dengan lam. Dengan lam. Hukumnya apa ini? Yajuzul wajhain. Ya, ini yang menjadi bahasan kita. Boleh dengan dua sisi yaitu qasam yang tidak ada, yakni qasam yang disebutkan fi'ilnya kemudian tidak ada setelahnya lam. Ya, yang keempat an yahdaf fi'lul qasam wa la yaktarin khabaru wa la yaktarin alam fi khabari inna. Ya, san. Tidak disebutkan fi'ilnya, fi'il qasamnya kemudian khabarnya tidak bergandengan dengan lam. Hukumnya bagaimana ini? As-sahih annahu wajib al-kasru. Ya, yang benar bahwasanya wajib di kasrah. Wajib itu di kasrah, san. Selanjutnya ma'tilli fal jaza. Ya, ma'tilli fal jaza. A'rib ya Rabb, ma'tilli fal jaza. Ya, ma'tilli fal jaza. Ma ya. Darfu makan. Ya. Ma'tuf? Ma'tuf. Ya, tuf kan gimana? Ala ba'd. Diatafkan kepada ba'd. Ya, muta'aliknya sama kepada numi juga. Diatafkan kepada ba'd, tapi atifnya apa? Mahdhuf dibuang. Terus? Tilwi. Dan dia sama khabarnya apa? Saya ulangi. Coba diulangi. Ba'da. Dharaf. Ma'tuf ala. Ba'd. Dan dia apa? Ma' sebagai apa? Mudhaf. Ya, mudhaf. Ya. Wasukina. Ibarurah. Terus. Tilwi. Tilwi. Majrurun. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Terus. Ma' tilwi. Mana suaranya sih? Oh, enggak. Belum hafal. Ma' tilwi fal jaza. Ya, saya bacakan ma tilwi fal jaza. Ya, ma tilwi fal jaza. Tilwi mudhafun ilaih. Kemudian fa? Apa? Ma tilwi fal jaza. Fa aslinya apa? Fa. Fa'i, ya kan? Dibuang hamzahnya li barurah. Itu diantara yang dibuang ketika dalam kondisi barurah hamzah. Ya. Nanti insyaallah ada bahasanya itu. Ya. Dan dia kusida bihi apa? Kusida bihi lafdhu. Lafdhu. Ataupun bukan kusida bihi lafdhu ya. Setelah fa'il jaza. Apa? Dia mudhaf ya. Tilifa al-jaza. Tilifa al-jaza. Dan fa juga mudhaf, al-jaza mudhaf ilaih. Setelah fa al-jaza. Ya mungkin kusida bi lafdhu juga. Terus? Al-wawu al-atifah. Cukup. Apa maknanya? Ma'tilifa al-jaza. Ma'tilifa al-jaza maknanya apa? Dan apabila terletak setelah fa. Apa maksudnya apabila terletak setelah fa? Inna atau anna. Iya. Terletak setelahnya fa jaza. Numi ya, disandarkan al-wajhan ma'tilli fal jaza. Ya. Disandarkan ini boleh juga. Dua sisi tadi pada hamzah inna dan anna bersama yang mengiri fa al jaza. Contohnya apa? Contohnya. Kada barabukum ala nasira. Apa contohnya? Ayatnya apa? Kada barabukum ala nafsi rahmah. Kada barabukum ala nafsi rahmah. Terus sudah apa lu? Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dibaca di situ fa annahu dengan hamzah pada dengan fathah pada hamzah dan juga dibaca dengan kasrah pada hamzahnya fa innahu. Gimana nih pada nih? Setelahnya wa dha yattaridu fi nahri khairul qawli inni ahmadu. Ya. Dha mubtada'un. Wawu harfu? Huwa harfu 'athfin. Ya, dha. Dha mubtada'un. Apa? Dha itu namanya apa? Ism isharah. Ya. Mabni? Mabniun 'ala sukun. Di mahalli raf'in mubtada'. Ya tarid. Ya tarid. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un wa fa'aluhu dhamirun mustadirun fihi. Wujuban takdiruhu huwa. Apa? Ulangi. Fa'alun mudhari'un marfu'un. Fa'aluhu dhamirun mustatir fihi fihi apa? Jawazan. Jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu ya. Huwa ya'udila za. Da. Ya. Apa maknanya wa za yatrid? Ah. Nah, itu selesai dulu i'rabnya. Fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Ya. Fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Ya. Fi nahwi jarun majrurun muta'alliqun bi yatrid. Ya. Khairul qawli inni ahmadu. Khairu khobar. Minda. Mubtada. Mubtada. Marfu'un wala mutarfi adhamma. Huwa mudhaf. Al-qawli mudhaf ilaih. Inni ahmadu. Inni. Inna. Inna harfu nasbin. Wataukidin. Wataukidin waya ismuha. Ya. Ahmadu khobaruha. Fi'lun mudhaf. Fi'lun mudhari'. Ahmadu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa'al mutarfi dhammah dhahirah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu ana. Wujuban. Wujuban. Jawazan atau wujuban? Kok ragu masih? Ya, wujuban. Wujubun. Wujuban. Wajumlah al-fi'liyah. Wajumlah al-fi'liyah. Khobar. Fi mahali raf'in. Khobar. Kemudian jumlah inna dan ma'mulaiha. Jumlah inna dengan dua ma'mulnya isim dan khobarnya. Pada mahalnya apa? Raf'in. Sebagai? Khobar. Dari? Dari khair. Khair. Ya. Apa maknanya? Wa dha yattarid fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Maknanya? Yattarid. Wa dha yattaridu. Dha kembali ke mana? Ya, disandarkannya dua sisi, dibolehkannya penggunaan dua sisi pada hamzah. Yaitu apa? Fathah pada hamzah atau kasrah pada hamzah. Ya, torid. Mutorid ini bisa dikiaskan. Pada semacam khairul qawli inni ahmadu. Apa maksudnya setelahnya? Ikhwan, apa maksud dari fi nahwi khairul al qawli inni ahmadu? Beliau mencontohkan dengan contoh ini, itu mengandung bobit. Yaitu apa? Setelahnya, ikhwan. Apakah pada contoh ini saja fi khairil khairul qawli inni ahmadu. Sini boleh inni ahmadu, boleh anni ahmadu. Ada contoh ini saja atau bagaimana? Atau sekedar contoh untuk mengisyaratkan kepada bobit di sana. Hah? Ya, setelahnya. Kosong. Apa berarti? Ya. Di sini beliau mencontohkan wa dha yattarid, penggunaan ya dua sisi, yaitu fathah pada hamzah atau kasrah pada hamzah, itu bisa diterapkan, bisa digiaskan pada semisal khairul qawli inni ahmadu. Apakah khusus pada contoh ini aja atau bagaimana? Ada contoh yang lain. Ya, batasnya seperti apa? Contoh yang lain yang bisa diperlakukan seperti ini hamzahnya, boleh fathah, boleh kasrah. Ingat ada berapa syaratnya? Tiga. Ya, coba setelahnya. Tahu enggak? Lewat lagi. Lewat. Ya. Ya. Umar. Idza waqat anna ba'da mubtada huwa fi ma'nal qaul. Ya. Ulangi apa? Idza waqat anna ba'da mubtada huwa fi ma'nal qaul. Ya, san. Apabila anna jatuh setelah mubtada yang padanya makna qaul. Boleh qaul atau yang maknanya qaul. Itu syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua. Iza khobarnya bagaimana? Harus apa khobarnya? Khobara qaul. Al-qa'il. Cuma satu. Fi makna mubtada khobar. Ya, itu Ashraf. Nanti Ashraf, silang Ashraf. Sebutkan tiga syarat pada yang keempat ini dari bolehnya dua sisi. Hah. Idza waqa'at an ba'da mubtada wa huwa ma'nal qaul. Ya, wa fi ma'nal qaul. Apabila jatuh anna atau inna setelah mubtada, yang mana mubtadanya ini bermakna qaul, pada maknanya qaul, semakna dengan qaul. Kalau itu punya semakna dengan qaul. Terus khabaru an qaulun. Ya, khabarnya annanya qaul, jangan an, anna. Ucapan. Terus yang ketiga, al-qaulu wahid. Al-qa'il. Al-qa'il wahid. Ya, al-qa'il wahid, nanti insyaallah akan kita jelaskan itu. Nah, sekarang bagaimana i'rabnya? Khairul qauli inni ahmadu. Seandainya kita fathah, khairul qauli anni ahmadu. Takdirannya bagaimana? Khairul qauli, khairul qauli hamdulillah. Ya, hamdulillah. Seandainya kita katakan khairul qauli inni ahmadu, takdirnya? Khairul qauli inni, ya, sama ahmadullah. Ahmadullah. Ya, ya, san. Semoga kita samakan penjelasannya. Ya. Nah, itu yang ditanyakan itu yang antum harus mungkinkan ya. Yang kita sebutkan pada pertanyaan-pertanyaan itu khulasahnya di situ ya. I'rab makna makna baitnya di i'rab, syawahidnya ya. Dan bentuk apa? Keterangan-keterangan lanjutannya antum hafalkan tuh, syarat-syaratnya juga. Disebutkan. Ya, masih kita pada pembahasan ini. Polanya dua sisi. Belum selesai ya. Atau sebelum kita tambahkan sisi ataupun tempat yang lain yang diperbolehkan di situ dua sisi, fathah atau kasar pada hamzahnya, kita ingin menambahkan penjelasan tentang khairul qawli inni ahmadu. Disebutkan bahwasanya bolehnya penggunaan fathah pada hamzah atau kasrah pada hamzah inna itu diantaranya pada yang semisal contoh khairul qawli inni ahmadu. Batasannya adalah ada tiga. Yang pertama, apabila anna datang setelah mubtada, yang mana mubtada ini bermakna qaul, seperti khairul qawli kan ucapan, nutqillah hasbi wa kafa, itu juga sama makna apa? Qaul. Itu syarat yang pertama. Bagaimana kalau syarat yang pertama ini hilang? Mubtadanya tidak pada makna qaul. Syarat yang kedua tiga ada. Yakni khobarnya qaul, yang mengucapkannya satu, tapi syarat yang pertama ini tidak didapati. Yaitu apa? Mubtadanya bukan fi makna al-qaul. Kalau seperti itu, maka wajib diapakan? Siapa yang tahu? Fathah. Wajib di fathah. Apabila intafa al-qaul al-awwal, hilang qaul yang pertama itu mubtadanya dengan makna qaul atau yang semakna dengan qaul, maka wajib di fathah. Seperti kalau dikatakan amali anni ahmadullah, tuh. Amali anni ahmadullah, bukan inni. Kecuali kalau dianggap diniatkan amal, di sini amal lisan ya. Bermakna nutqi. Boleh dengan dua sisi. Amali anni ahmadullah. Berarti takdirnya apa? Amali hamdulillah berarti kan? Di fathah. Kemudian kalau kemudian syarat yang kedua, agar khabarnya adalah qaul, ucapan. Bagaimana sekarang kalau khabarnya bukan qaul? Contohnya qauli ya. Anni mu'minun. Enggak ada qaul, kalau tadi qaul ahmadu, ya kan? Qauli anni mu'minun, maka dengan fathah juga. Anni mu'min. Kenapa? Karena khabarnya bukan qaul. Seperti contoh yang pertama kan khabarnya qaul. Ya. Qauli inni ahmadullah, saya memuji Allah, ahmadullah. Kalau sini enggak ada ahmadu. Ya. Ahmadullah kan itu pujian, ucapan ahmadullah. Ya. Adapun kalau khabarnya bukan qaul, maka wajib di fathah. Contohnya qauli anni mu'minun. Kemudian syarat yang ketiga, agar yang mengucapkannya sama. Yang mengucapkan mubtada dan khabar itu satu. Kalau syarat ini hilang, maka juga wajib di fathah. Contoh, qauli anna Zaidan yahmadullah. Qauli anna Zaidan yahmadullah. Ucapan saya bahwasanya Zaid memuji Allah. Di sini fa'ilnya mubtada qauli ana. Fa'ilnya khabar, yaitu fa'ilnya qaul yang ada pada khabar siapa? Zaid kan? Nah, itu wajib di fathah. Ya, bisa dipahami enggak? Ya, tiga syarat ini harus ada. Yang perlu ditambahkan juga di sini ketika kita baca inna pada contoh tadi, khairul qawli inni ahmadullah, khairul qawli inni ahmadullah, kalau di fathah kan jelas ya, ditakdirkan dengan nasr ya, takdirnya apa? Khairul qawli hamdullah. Sekarang kalau dibaca kasrah, khairul qawli inni ahmadullah dengan kasrah, maka ini maksudnya adalah al-ikhbar bil jumlah liqasdil hikayah, pemberitaan dengan jumlah, tujuannya untuk hikayah. Lawa laisal murad annaha maqulul qaul, dan bukanlah maksudnya maqulul qaul, bukan. Nah itu, jangan sampai antum salah paham, disangkanya maqulul qaul, padahal itu bukan. Itu khabar yang dia didatangkan untuk tujuannya hikayah, jumlah. Menghikayatkan lafaz jumlah ini seperti khairul qauli inni ahmadullah, menghikayatkan ucapan inni ahmadullah. Gitu loh. Jadi bukan maqulul qaul ya, ya Rabbnya. Ya. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam syarah Al-Asmuni. Tadi yang sebelumnya juga demikian, saya ambil dari Al-Asmuni. Kemudian kita sekarang masuk ke tambahan yang ditambahkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin ya, yang disebutkan oleh Ibnu Malik dari bolehnya dua sisi pada hamzah. Ada berapa tadi? Empat atau tiga? Empat. Yang pertama setelah fa fujaiyah. Apa? Setelah idza fujaiyah. Setelah idza fujaiyah. Ya. Yang dimaksud dengan idza fujaiyah menurut versi Ibnu Malik adalah huruf atau isim? Huruf. Sehingga mungkin ini dibawa kepada dua sisi. Atau boleh pula. Ya. Alam mazhab akhor dengan apa adanya apa? Talfik di situ. Ya. Hamlan ala al-mazhabain. Kemudian yang kedua apa? Setelah? Ya. Setelah qasam yang tidak ada. Lam. Ya. Padanya. Pada khabarnya. Yang ketiga? Bersama? Yang mengiringi fa al jaza ma tilwi fal jaza ya. Kemudian yang keempat apa tadi contohnya apa, bagaimana ringkasannya ya, yang semisal khairu qawli ini ahmad yaitu apa, ketika mubtadanya adalah apa, datang setelah, ketika anna datang setelah mubtada yang bermakna qaul, kemudian khabarnya qaul, kemudian qailnya satu. Nah itu. Nah sekarang yang kelima ditambahkan oleh Syekh Muhammadin. Ya'lam annaha huna arba'a suwar. Ketahuilah bahwa di sana ada empat gambaran lagi. Ya, salah baca ya. Salah baca ini. Min mawadhi' jawazil fath wal kasr. Saya salah, saya ngepet. Min mawadhi' jawazi al-fath wal kasr, di antara tempat diperbolehkannya fathah dan kasrah hamzah adalah antaqa' fi mawdi' ta'lil, ketika dia inna datang pada tempatnya ta'lil, yakni yang bermakna sebab, alasan. Kaqawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Di sini inna menempati tempatnya apa? Ta'lil. Jadi kita tahu dari apa maknanya. Salli alaihim, ucapkanlah salawat kepada mereka yang apa, menunaikan zakat, sedekah. Inna salataka sakanu lahum, karena salawatmu akan menjadi ketentraman bagi mereka. Inna atau anna. Quri'a bi fathi hamzah, dibaca dalam satu qira'ah, dalam satu qira'ah dengan hamzah. Inna salataka. Dan dibaca pula oleh Nafi' dan Al-Kisai. Ya. Ala taqdiri lamil illah, dengan menakdirkan lamnya lam illah ta'lil. Wa dukhuli harfil jar ala inna. Ya, bi fathhi hamzatiha. Yuftah hamzatuha. Seperti ini, bi fathhi ini. Ada yang keliru. Dibaca pula oleh Nafi' dan Al-Kisai dengan fathah pada hamzanya. Maksudnya demikian. Wa salli alaihim anna salataka sakanul lahum. Ya. Ala taqdiri lamit al-illah, dengan menakdirkan lam illah li, gitu maknanya nanti. Menakdirkannya li. Menakdirkan lam al-illah, lam ta'lil yang dibuang. Menakdirkan nanti lam ta'lil. Dan lam ta'lil masuknya ke apa? Isim kan? Berarti makanya dibaca anna, menakdirkan lam. Wa dukhuli harfil jar ala inna, dan menakdirkan masuknya huruf jar pada anna berarti. Fi fathi hamzatiha, dengan fathah hamzahnya. Jadi ada yang baca inna salataka, ada anna salataka. Ya. Bagi yang menkasrah inna, berarti makna ta'lilnya ya dari konteksnya itu. Bagi yang fathah hamzahnya, berarti ada lam ta'lil yang dibuang di situ. Dan dia inna itu majrur dengan lam ta'lil yang mahdhuf. Wa min mawdhi'iha 'ala al-jawaz, di antara tempat diperbolehkannya dua sisi. Ya. Ada kayak semisal ini, wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Sering yang kita dapati inna maknanya ta'lil ya. Karena gitu. Wa min mawdhi'iha 'ala al-jawaz, di antara wa min mawdhi'ihima 'ala al-jawaz, tempat keduanya hamzah dan kasrah alal jawaz dari sisi boleh adalah antaqa ba'da wawin masbuqatin bimufradin salihin al'atfi alaih, ketika dia jatuh setelah wawu yang didahului oleh mufrad, bukan jumlah ya, mufrad bukan jumlah, yang mana mufrad ini salih lil'atfi alaih, bisa diatafkan kepadanya, agar dia inna jatuhlah wawu yang wawu ini didahului oleh mufrad, yang mana mufrad ini saleh, bisa untuk diatafkan kepadanya. Contoh ucapan Allah Ta'ala, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Sesungguhnya engkau wahai Adam di dalam surga, bagimu alla taju', tidak akan pernah kau merasakan kelaparan, tidak pula telanjang. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha, engkau tidak akan merasakan kehausan ya. Wala tabha, tidak pula merasakan panas. Di sini mana yang menjadi bahasan kita? Ya. Wa annaka la tadhma'u. Ya, lihat di sini keterangannya. Fa qara'a Nafi' wa Syu'bah, Nafi' dan Syu'bah min baini al-'ashrah, di antara qurra' yang 10 membaca dengan kasrah. Jadi Nafi' dan Syu'bah membaca dengan kasrah. Wa innaka la tadhma'u, bukan wa annaka. Kalau yang kita baca apa? Wa annaka ya. Wa annaka la tazma'u fiha. Ini ada di sini keterangannya, wal kasru ala taqdiri istinafil kalam. Kalau mengkasrah innalaka, maka dengan menakdirkan kalamnya kalam yang baru, jumlah yang baru. Wawunya wawu istinafiyah berarti. Awil ataf, atau boleh pula dijadikan wawunya wawu ataf, tapi atul jumlah, ya alal jumlah. Mengatafkan jumlah kepada jumlah yang sebelumnya. Jumlahnya sebelumnya apa? Ya inna laka la taju'a fiha wa la ta'ra. Satu jumlah kan inna. Kemudian inna lagi. Berarti jumlah inna diatafkan kepada jumlah inna. Wal fathu, dan dibaca pula dengan fathah. Alal adfi, ya karena diatafkan kepada mufrad. Mana yang mufradnya? Alla taju'a. Itu pada ta'wilan mufrad. An la. Masdar mu'awal menjadi apa? Alla taju' adamu alju'. Ya. Ya di situ. Alasannya boleh dengan dua sisi. Ya. Kemudian tempat berikutnya, sebelum dilanjut, ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Paham gue nih, dua tempat yang ditambahkan di sini. Tempat yang pertama, ketika dia menempati ta'lil, makna ta'lil. Ya, dari jumlah sebelumnya. Tempat yang kedua, ketika dia jatuh, ataupun inna anna jatuh setelah wawu, yang didahului oleh mufrad yang bisa diatafkan kepadanya, cocok diatafkan kepadanya. Kemudian tempat berikutnya, wa min mawdhi'i jawazil wajhain, di antara tempat bolehnya dua sisi pada hamzah inna dan anna adalah wuqu'u inna ba'da hatta, jatuhnya inna setelah hatta. Wa yahtassul kasru bil ibtida'iyah, dikhususkan bolehnya inna yang datang setelah hatta ketika hattanya dijadikan hatta ibtida'iyah. Maridu Zaidun hatta innahum la yarjuna. Maridu Zaidun hatta innahum la yarjuna. Zaid sakit parah sampai-sampai manusia tidak memiliki harapan lagi. Hatta innahum la yarjuna. Hatanya hatta apa? Ibtidaiyah. Terus jumlah selanjutnya ibtidaiyah. Maridu Zaidun hatta innahum la yarjuna. Ah itu. Dihususkan kasrah ketika kita bawa hatta kepada apa? Hataib. Tidak iya. Wal-fatah. Wal-fathu bil-jarah wa bil-atifah. Dan dihususkan bolehnya mengkasrah inaslah hatta ketika kita bawa hattanya kepada hatta al-jarah. Hatta yang mengejarkan. Dan hatta yang merupakan huruf atof. Ya. Araftu umuraka hatta annaka fadil. Ini apa ini? Apa? Ya, bisa dua-duanya ya. Araftu umuraka hatta annaka fadil. Apa kira-kira di sini atif? Atifah atau jarah? Saya mengetahui semua urusanmu sampai urusan bahwa engkau adalah fadil utama. Araftu umuraka hatta annaka fadil. Sepertinya ataf ya. Demikian pula kalau dijarkan. Maka anna. Ya karena yang namanya huruf jar maksudnya apa? Ada isim kan. Kemudian. Wa kadhalika in waqa'at ba'da ama. Ba'da amma ya. Demikian pula apabila jatuh setelah amma. Ya setelah amma. Boleh dengan dua sisi. Kalau ada inna datang setelah amma. Boleh dengan dua sisi. Falkasru ala annaha harfu istiftahin bimanzilati ala. Adapun kalau kita kasrah hamzah setelah amma. Maka ala annaha harfu istiftah. Karena kita bawa amma sebagai huruf istiftah. Dengan makna ala. Kita tahu sudah. Baru yang dari bahasa yang kemarin kan. Di antara tempat wajibnya. Mengkasroh hamzah inna adalah setelah ala. Demikian pula ya lafadz yang semakna dengan ala. Kalau ada hamzah di atas selanya maka harus dikasroh gitu. Ya, harus dikasroh. Ya. Amma innaka fadil misalkan. Amma innaka fadilun. Amma innaka fadilun. Ya. Wal fath atau fathah. Maka kalau fathah maka karena kita bawa amma dengan makna haqqa. Ini yang dipilih oleh Ibn Hisham dan Al-Mughni. Sebagian mengatakan maknanya haqqa. Contohnya. Amma annaka zahib. Ya. Maksudnya apa? Ahaqqan annaka zahib. Gitu. Amma annaka zahib. Maksudnya ahaqqan annaka zahib. Ya Rabbnya. Kata Al-Mubarid pada contoh tadi ahqan annaka zahib fi haqqan isma fi mutlaq dari fi'il mahdhuf kemudian jumlah annaka zahib sebagai fa'ilnya haqqa. Kemudian nah itu, tempat berikutnya amma ya. Boleh kasrah, boleh fathah. Tergantung antum niatnya amma di situ sebagai apa? Huruf istiftah berarti harus inna kasrah. Ya. Atau dia adalah apa? Permana haqqa maka harus di fathah sebagai fa'ilnya. Ya. Ada bahasan itu di antara mereka tentang amma itu aslinya apa gitu. Itu ringkasannya saja. Kemudian tempat berikutnya wa min mawadhi'il jawaz di antara tempat bolehnya dua sisi wuqu'uha ba'da lam jarama ba'da la jarama ketika inna jatus la jarama boleh la jarama annaka ataupun innaka fadil. Haka al-farra al-kasra an i'tibari annaha bi manzilatil yamin. Al-farra menghikayatkan kasrahnya. Hamzah yang datang setelah jaram. Karena beliau memandang bahwasannya la jarama itu seperti sumpah. Seperti dikatakan la jarama. La ya'tiyannaka zaidun. Dihikayatkan dari kalamul arif seperti itu datang. Ya. La jarama la ya'tiyannaka misalnya Zaidun. Diketahui dari mana bahwasanya la jarama itu sumpah? Lihat jawabannya. Lakinnaka. Lakinnak apa? La ataina la apa? Layatiyannaka. Layatiyannaka adalah taukid waqi'ah. Si jawab al-qasam. Ya. Adapun kelas bahwa berpendapat bahwasanya la jarama seperti dalam contoh la jarama annallaha ya'lamu ma apa? Yusirruna wa ma yulinun ya. Fathah menurut si bahwa karena beliau berpendapat bahwa jarum itu fi'il. Sedangkan anna dan silahnya sebagai fa'ilnya. Maknanya la jarum anna allaha ya'lam ila akhiri. Yani wajib anna allaha gitu. Adapun menurut al-farra, al-farra. Kata al-farra la jarum itu seperti la rajula. Lanya nafilil jinsi. Kemudian jarum isim. Mabni itu. Maknanya kata al-farra la buddha. Ya. La buddha. Kalau mana la buddha, la jaroma ada minnya enggak ada. Maka kata al-farra minnya itu muqaddarah. Min ba'daha muqaddarah. Aslinya jaro la jaroma min annallaha cuma minnya muqaddarah. Ya. Berarti ada berapa pendapat ini? Terkait dengan la jaroma ada tiga ya. Pertama si bawai mengatakan bahwasanya jaroma adalah fi'il, maka harus sifat annanya sebagai fa'ilnya. Yang kedua sama juga pendapatnya bahwasanya harus fathah, harus fathah apanya? Hamzanya karena sebagai apa? Sebagai tadi pendapatnya al-Farra tadi, la rajula. Sebagai isim yang majrur dengan min yang apa? Mahdzuf kan karena aslinya. La jarama annallah, la jarama min, ya kan? Seperti la buddha, kalau la buddha kan dengan min, ya kan? La buddha min. Ya. Isimnya dijarakan dengan min. Ya, mungkin fa'ilnya ya maknanya. Adapun pendapat yang ketiga, kasrah. Ini pendapatnya siapa? Al-Farra juga ya. Yang dikaitkan oleh Al-Farra, dikaitkan Al-Farra. Ya. Yaitu dia seperti sumpah. Ya, seperti sumpah. Pendudukannya lajur mas seperti sumpah. Karena dikatakan oleh sebagian orang Arab. Itu apa? La jarama la ya'tiyannaka. Lihat jawabannya. Seperti wallahi la ya'tiyannaka gitu. Ya. Sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Yang mana? Yang mana? Boleh. Dengan dua sisi itu, yang boleh dengan dua sisi kan? Yang dijelaskan antaqa itu ba'da wawin masbuqa gitu. Iya kan? Boleh dengan dua sisi. Iya, kalau jumlah kita mau kan jumlah inna. Kalau mufrad anna berarti. Ya. Tadi sudah lewat tadi. Kalau kasrah karena kita takdirkan wawunya isi nafiyah ataupun wa'taf, tapi atul jumlah alal jumlah berarti gitu. Atul jumlah ala jumlah. Kalau anna berarti atul mufrad ala mufrad jadi. Iya kan? Eh, yang lain? La buddha ya. Iya. Kata al-farra saya nukil dari al-ashmuni, syara al-ashmuni. Wa'inda al-farra ala anna la jaroma bimanzilati la rajula. Gitu. Wa inda al-farra ala anna la jarama bi manzilati la rajula wa ma'nahu la buddha, ma'nahu la buddha mesti ya wa min ba'daha muqaddara, dan min yang setelahnya muqaddara. Kalau la buddha kan dengan min ya. Sama juga la jarama cuma minnya muqaddara ya, berarti kalau masukkan minnya berarti anna kan isim. Ya sudah ayramnya singkat enggak? Sudah pernah pada tadi ya kita di Kawakib itu kan? Ya cari ya PR ya. Buka kembali. Ya, belum muroja. Ya. La buddha lana filal jinsi gitu kan. Buddha ismuha man, apa, mabni ala al-fatih mahali nasbin. Ya. Ya sepertinya minhu jarmajim uta'li bi buddha gitu lah. Khabarnya mahduf berarti ya. Hasil atau yang semisalnya ya. Sudah pernah ini. Dan muroja kembali. Ya. Kayak gitu, Bi. Ya. Kalau yang tadi yang khabar. Bukan qaul. Bukan qaul khabarnya. Ya. Balik lagi ya. Contoh yang khabarnya bukan qaul, berarti enggak memenuhi syarat yang keberapa? Syarat yang kedua ya. Mana ini sudah? Iya, masa ada nulis kan? Qauli anni mu'min. Qauli anni mu'min. Mubtada-nya qaul, khabarnya bukan qaul. Anni mu'min. Kalau yang qaul tadi yang ada Ahmad itu. Amali anni ahmadullah itu. Aku memuji Allah, lafaz ahmadullah. Memuji Allah ahmadullah. Nahmadullah. Qauli anna Zaidan yahmadullah. Kalau ini qauli anni mu'min, ini bukan. Bukan qaul. Maka di fathah. Wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahu inni lawazar. Dan setelah dhatil kasri, apa yang dimaksud dengan dhatil kasri? Inna tashabul khabar la mubtida. Lam ibtida itu menyertai khabar. Wa ba'da dhatil kasri, setelah inna, dhatil kasr yang memiliki kasr itu inna. Lam ibtida menyertai khabar, atau yang sering kali disebut dengan lam apa? Muzahlaqah atau muzahlafah. Kenapa disebut dengan muzahlaqah? Karena dia digelincirkan ya, dari yang awal mubtada ya, tadi bersama inna digelincirkan. Contoh innila wazar, sungguhnya saya adalah wazar, malja. Wazar tempat berlindung ya, tempat apa? Berlindung ya, bersandar. Kallala wazar itu. Ila rabbika yawma idzin al-mustaqar. Yajuzu dukhulu lam ibtida' ala khabar inna al-maksurah. Boleh lam ibtida' masuk kepada khabar inna yang dikasrah. Contoh inna zaidan la qa'imun. Boleh. Enggak wajib inna zaidan la qa'imun. Untuk menambah penekanannya. Ada catatan kaki di sini sepertinya berfaedah, kita baca. Atau silakan ada yang mau baca. Cepat. Ayo, Mam, baca, Mam. Biar saya istirahat ya. Saya terjemahnya aja. Ya. Yusyaratu fi khabar inna. Yusyaratu fi khabar inna alladhi yajuzu iqtiranul lami bihi thalathatu syurutin. Dzakara al-musannifu minha syartaini fima ya'ti. Wanzur al-awwal. Al-awwal an yakuna mu'akhkharan 'anil ismi. Fa in taqad ya. Terus fa in taqaddama al-ismi lam yajuz dukhulul lam 'alayhi nahwa qawlika inna fid dari zaidan wa la farqa fi halati ta'akhurihi 'an al-ismi baina an yataqaddama ma'mulu 'alayhi wa ana ta'akhkhara 'anhu ya. Terus wa za'ama ibn an-nazimi anna ma'mul al-khabari law taqaddama 'alayhi imtana'a dukhulul lam 'ala al-khabari wa huwa mardudun bi nahwi qawlihi ta'ala inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ya. Faqad dakhalat al-lam 'ala al-khabari fi afsahi al-kalami ma taqaddami ma'mulayhi wa huma bihim wa yawma idzin. Ya. Jadi dipersyaratkan bagi khabarnya inna yang boleh digandengi dengan lam dengan tiga syarat. Dan musannif menyebutkan dua syarat darinya. Ya. Yang pertama, an yakuna mu'akhkharan 'anil ismi, agar khabarnya diakhirkan penyebutannya dari isim. Isim dulu kemudian baru khabar. Seperti inna zaidan laqaim. Ya. Oh, tadi loncat. Hah? Al-awal ya, sudah dibaca belum? Fa'in taqaddam ya sekarang ya. Ya. Adapun kalau khobarnya mendahului isim, maka tidak boleh masuk lam pada khobarnya. Contoh inna fiddari zaidan. Tidak boleh dikatakan bagaimana? Inna ya la fiddari zaidan. Tidak boleh. Kenapa? Karena khobarnya mendahului isim. Ya. Tidak ada bedanya ketika diakhirkan ya khobarnya dari isim ini antara an yataqaddam ma'muluhu alaihi wa an yata'akhkhar anhu. Apakah antara yang ma'mulnya mendahului ataupun ma'mulnya diakhirkan? Enggak dianggap itu pembahasan ma'mul mah. Yang dibahas hanyalah pembahasan apa? Khobar. Yang jelas khobarnya harus diakhirkan. Ya, tidak ada bedanya ketika khobarnya diakhirkan dari isim ini, apakah ma'mulnya mendahului isim atau ma'mulnya diakhirkan. Artinya enggak ada pembahasan ma'mul. Ma'mul boleh didahulukan dari isim, boleh diakhirkan. Ya. Yang jelas khobarnya harus diakhirkan. Ya, Ibnu An-Nadhim, anaknya Ibnu Malik, menyangka bahwasanya ma'mul khobar seandainya mendahului isim, ini menghalangi masuknya lam kepada khobar. Dan ini terbantah dengan semisal contoh ucapan Allah SWT, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Di sini apa? Mana ma'mulnya khobar? Khabir kan khobar. Mana ma'mulnya? Bihim dan yawma idzin. Semuanya berkait dengan khabir. Sebuah mubalagha ya. Fa'il, alim. Faqad dakhalatil lam ala al-khabar. Di sini masuk lam ala khabar. Fi afsahil kalam, pada kalam yang paling fasih Al-Qur'an. Ya, ma taqaddu min ma'mulaihi, bersamaan dengan dua ma'mulnya mendahului di sini. Dua ma'mul sekaligus mendahului, ya kan? Bihim dan yauma idzin. Ya, gantian selanjutnya harf fi fasafif. Kedua dan ketiga. Hasani an yakuna al-khabaru musbatan ghayra manfi. Musbatan. Musbatan ghayra manfi. Atau musbatan dari asbata bisa terus. Fa in kana manfiyan imtana duhulul lami alaihi. Ya. Terus tanggung. Asalis an yakuna al khabaru ghayra jumlatin fi'liyatin. Fi'luha madin mutasarrifin. Mutasarrifun. Fi'luha madin mutasarrifun ghayru muqtaninin biqad. Wadhalika bi an yakuna wahidan min khamsati asya. Ya. Awaluha al-mufrad. Nahu inna zaidan laqa'imun. Wathaniha al-jumlatul ismiyatu. Nahu inna akhaka lawajuhu hasan. Ya. Wathalif al-jumlatul fi'liyah allati fi'luha mudari'un. Nahu inna zaidan layakumu. Warrabi al-jumlatul fi'liyatu allati fi'luha madin jamid. Nahu inna zaidan la'asa an yazuruna. Wal khamis al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha madin mutasarrifun muqtarinun biqad. Nahu inna zaidan laqad qama. Ya, so. Yang kedua, syarat yang kedua dari bolehnya khobar digandengi dengan lam al-ibtida, yaitu agar khobarnya musbatan, musbat. Ya, bukan manfi. Positif ya, bukan negatif. Apabila khabarnya manfi, maka tidak bisa lam masuk padanya. Apa contohnya? Kalau khabarnya manfi, enggak masuk. Contoh kan? Inna zaidan lalam yakum, misalkan. Lalam. Perkumpulannya lalam yakum, misalkan. Enggak bisa. Lalam yakum. Kalau enggak salah pernah juga ya. Enggak kira seperti ini. As-salis yang ketiga, agar khobarnya bukan jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madin mutasarrif tidak bergandengan dengan qad. Panjang ya. Agar khobarnya bukan jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madi mutasarrif tidak bergandengan dengan qad. Berarti apa ini mafhumnya? Berarti kalau khob yang boleh digandengi khobarnya dengan lam adalah khobar yang fi'ilnya apa? Khobar jumlah. Apa khobar jumlah berarti apa? Mufrad. Ataupun jumlah fi'liyah, tapi fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Ataupun madhi juga. Karena di sini khususkan. Madhi yang mutasarrif yang tidak bergandengan dengan qad. Berarti kalau madhi mutasarrif bergandengan dengan qad, boleh enggak? Boleh. Iya. Wa dzalika bi an yakuna wahidan min khamsah asya. Hal ini terjadi pada satu dari perkara. Yang pertama, mufrad. Iya. Ketika apa? Khobarnya mufrad. Ini keluar dari di mafhum dari ucapan yang mana? Ya, an yakuna al-khabaru ghayra jumlah, berarti mufrad bisa. Ya, contoh inna zaidan laqaimun, qaim mufrad. Boleh digandengi dengan lam. Karena syarat sebelumnya terpenuhi. Ya. Yang kedua, jumlah ismiyah. Ini keluar dari ucapan beliau jumlah fi'liyah. Contoh inna akhaka la wajhuhu hasan, sungguhnya saudaramu wajahnya itu tampan. Sungguh-sungguh wajahnya tampan. Wasalit yang ketiga, al-jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah, tapi fi'liyah fi'l mudhari. Contohnya inna zaidan la yaqum. La yaqum. Yang keempat, jumlah fi'liyah yang fi'liyah madhi tapi jamid. Contohnya inna zaidan la asa an yazurana. Ya. Yang kelima, jumlah fi'liyah yang fi'liyah madhi mutasharif tapi bergandengan dengan qad, boleh. Yaitu apa? Inna zaidan la qom. Sehingga yang harus kamu hafalkan ini aja. Babitnya aja an yakun al khabaru ghairu jumlatin fi'liyatin fi'luha madhin mutasharif ghairu muqtarin bi qad. Itu yang harus hafalkan nanti sana insyaallah mudah. Itu sudah dibaca belum yang selanya? Baca dibaca. Tsumma idza kana al-khabaru jumlatan ismiyah jaza dukhuli lam ala apa dukhuli wa jaza dukhuli mudhaf ilaih jaza dukhuli lam ala awwali juz'aiha nahu inna zaidan lawajhuhu hasanun wa ala thani minhuma nahu inna zaidan wajhuhu la hasanun wa dukhuluha ala awwali juz'aini aula bal zakara sahibul basit anna dukhulaha ala sanihima syadun. Ya, kemudian idza kana al-khabar jumlah ismiyah, kalau khabaran jumlah ismiyah, maka boleh masuknya lam kepada awal juz'aiha yang pertama dari dua bagiannya. Contoh inna zaidan lawajhuhu hasan. Apabila khabarnya jumlah ismiyah, maka boleh lam ibtida masuk kepada bagian yang pertama dari dua bagian atau yang kedua. Contoh masuknya ke bagian yang pertama lamnya adalah inna zaidan lawajhu hasanun, boleh. Boleh pula masuknya lam kepada bagian yang kedua. Dikatakan inna zaidan wajhuhu la hasanun. Dan masuknya lam pada yang pertama dari dua bagian ini lebih utama. Bahkan Shaibul Basit menyebutkan bahwa saya masuknya lam pada yang kedua itu syadz. وهذا اللام حقه أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام فحقه أن تدخل على إن نحو لأن زيدا لأن زيدا قائم لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر لم إني لم أبا لم الابتداء حقني adalah agar dia masuk ke awal jumlah, ke awal kalam. Kenapa? Karena dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam. Ya. Maka haknya adalah masuk kepada inna. Contoh, la inna zaidan qa'imun. Harusnya demikian haknya. Hanya saja tatkala lam di situ maknanya taukid, inna juga taukid, maka mereka orang Arab ataupun ahli nahu tidak menyukai berkumpulnya dua huruf taukid dengan makna yang sama. Ya, dengan makna yang sama. Maka mereka pun mengakhirkan penyebutan lam ataupun mengakhirkan lam ke khobarnya. Ya, menyeret khobarnya, lam ke khobarnya. Kenapa di sini lebih dipilih inna daripada lamnya yang diseret, yang digelincirkan itu apa? Lamnya bukan innanya. Qaddamu inna likauniha amilah. Mereka lebih mendahulukan inna karena inna itu beramal. Wal amil dan yang beramal itu haknya dikedepankan dan mereka mengakhirkan lam karena lam tidak beramal, iya kan? Nah itu. Wa la tadkhulu hadhihi lamu ala khabari baqi akhawati inna. Dan lam ini lam ibtida, lam zahlaqah atau muzahlafah, tidak bisa masuk kepada khabar dari akhwat inna. Ya. Kata Lashmuni, iqtadha kalamuhu annaha la tashab khabara ghair inna al-maksurah wa huwa kadhalik wa ma warada min dhalika yuhkam fihi bi ziyadatiha wa dhakara ashara. Kata Lashmuni, ucapannya siapa? Hah? Ibnu Aqil, ya, Asy-Syarih. Itu konsekuensinya adalah bahwasanya lam ini tidak menyertai selain inna yang dikasrah. Tidak bisa masuk kepada anna. Memang demikian kata Lashmuni rahimahullah. Adapun yang datang dari masuknya lam al-ibtida bersama anna, itu dihukumi bahwasanya lamnya bukan lam apa? Ibtida, tapi lam zaidah litaukid. Kemudian beliau menyebutkan syawahidnya. Fala taqulu, tidak boleh kau katakan la'alla zaidan laqaimun, enggak boleh. Dikasih lam ibtida pada khabarnya. Meskipun orang-orang Kufah membolehkan pada khabarnya lakinna. Wa jazal kufiyun dukhulaha fi khabari lakinna, orang-orang Kufah membolehkan masuknya lam ini pada khabarnya lakinna. Wa ansyadu, mereka melantunkan ucapan penyair, yalumunani fi hubbi layla awazili walakinnani min hubbiha la'amidu. Di sini yalumunani fi hubbi layla, jumlah fi'liyah sebagai khabar muqaddam, awazili sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Aslinya awazili, orang-orang yang mencelaku, mencelaku fi hubbi layla, karena cintaku pada layla. Walakinnani min hubbiha la'amidu, hanyalah, hanya saja diriku karena sebab kecintaan kepadanya la'amidu, lemah ya. Sebutkan di situ ada maknanya, idza haddahu amadu al-nishq, idza haddahu yani awhanahu. Di sini mana syahidnya? Walakinnani min hubbiha la'amidu, ada lamnya, ada lamnya. Irohnya jelas ya ini ya. Enggak apa-apa. Dibaca silakan dengan cepat. Iya, baca iya irohnya. Bashir ini dengan cepat dibaca. Iya. Yalumunani. Yalumunani filul mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni. Wawawul jama'ati fa'alun wal nunu wa nun lil biqayah. Wal la'um maf'ulun bihi wal jumlatu fi mahali rafin khabarun muqaddamun. وهذا إذا جرينا على لغة الفصحى وإلا فالواو حرف دال على الجمع. Jadi i'rabnya yalumunani fi hubbi laila awazili, atau ada dua sisi. Yang fasahnya antum jadikan yalumunani fi hubbi laila khabar, awazili sebagai mubtada. Ada sisi yang kedua, yaitu bahasanya apa? Akalunil baraghith. Ya, ya wa illa, nah ini. Tadi sampai di mana bacanya? Ya, jadi wa'awadhili wa fa'alun yalumu wa hadhihi al-hatu akalun al-barahis. Ya. Wa qawluhu fi hubbi jarun majrun muta'alliqun bi yalum wa hubbu mudaf wa hubbu mudafun wa yalim mudafun ilayh. Ha? Laila. Laila. Ya, terus wa laila mudafun ilayh. Awadhili mubtada'un mu'akhkharun 'ala al-fusha. Walakinnani lakin lakinna harfu istidrakin wa nasb. Harfus kan, harfu ist, betul, tapi harfus gitu kan. Harfu istidrakin wa nasbin. Ya. Wa nunu lil wiqayati wal ya'u ismuhu. Ya. Min hubbiha al-jar majruru muta'alliqun bi qawlihi amidun ati al-ati. Ya, terus wa hubbu mudafun wa ha mudafun ilayh la amidu lamu lamul ibtida au hiya zaidatun 'ala ma sata'rifu fi bayanil istishhadi wa amidun khabarun lakinna. Nah, sedikit di bawah lam ya. Untuk apa? Lam zaidah. Taukid zaidah. Wa khurrija ala anna lam zaidah. Khurrija ala di bawah, mungkin humila ala. Bashir ini dibawa kepada bahwasanya lamnya zaidah. Lamnya zaidah bukan lam alif juda. Kama syadza ziyadatuha fi khabari amsa, sebagaimana syadz ziyadahnya lam pada khabarnya amsa. Ya. Kama syadza ziyadatu fi khabari amsa. Contoh ucapan penyair dalam Al-Basit. Marru ajala faqulu kaifa sayyidikum faqala man sa'alu amsa la majhuda. Marru ajala, mereka lewat ajala dalam keadaan tergesa-gesa, faqalu, kemudian berkata kaifa sayyidikum, bagaimana keadaan tuan kalian ataupun tokoh kalian, pemimpin kabilah kalian. Faqala, maka ada seorang yang menjawab, man sa'alu, ya, man sa'alu, faqala man sa'alu, saya ulang ya. Ada dua riwayat di sini, ada yang datang yang faqala man su'ilu. Kalau faqala man su'ilu maknanya, maka orang yang ditanya menjawab gitu. Nah, kalau di sini faqala man sa'alu dengan mabni li ma'lum, berarti mana di situ aidnya ha ya, man sa'aluhu. maka orang yang ditanya berkata gitu, faqala man sa'aluhu, maka orang ini yang ditanya oleh mereka yang meru'ajala itu menjawab gitu, amsa la majhuda, beliau dalam kondisi majhud, tertimpa penyakit, penyakit rindu atau yang semisal itu, ada di situ penjelasannya. Jadi sakit gitu. Ya. Ya. Coba dibaca juga ini, irobnya berfaedah ini. Cepat tapi ya. Ah, ikhwan. Ayo. Ya. Murru fi'lun wa fa'ilin, fi'lun wa fa'ilun. Marru bukan murru, kalau murru fi'l amr. Marru fi'lun wa fa'ilun, ajali halun. Ajala. Ajala. Ajala halun. Faqalu fi'lun wa fa'ilun, kaifa ismu istifhamin khabar muqaddamin. Sayyidukum ya, sayyidu mubtada mu'akhar wa sayyidu mudhaf wa dhamir mudhafun ilayhi wal jumlah min al mubtada wal khabar fi mahalli nasbin maqulul qaul. Qala fi'l madin min ismu mausulin fa'ilun fa'il liqala. Ya. Sa'alu fi'lun wa fa'il wal jumlatu la mahala laha silatul mausul. Ya. Wal a'id mahdhuf. Ai mahdhuf. Ya terus ai. Ai sa'aluhu wa qad bayyana annahu yurwa bil binalil majhul wa alayhi yakunu la'idu huwa wawul jama'ati allati ya, yana'ibul fa'ili. Ya. Wa yakunu sya'ir qadra'a makna man. Ya, kalau seandainya dibaca su'ilu, berarti memperhatikan man itu maknanya, karena lafadnya mufrad. Tapi kalau sa'alu, ya makna dan lafadnya sekaligus. Terus. Amsa fi'lu madhi naqisin wa ismuhu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila sayyidikum. Nama juhuda. Lama juhuda allamu za'idah majhudan khabaru amsa wa jumlatu amsa wa ma'mulaiha maqul qawl fi mahali nasbin. Jumlah maqul qawl itu amsa lama juhuda. Ah itu jelas ya. Kemudian ay amsa majhuda, maknanya amsa majhuda. Wa kama zidat fi khabarin mubtada syudhuza, dan sebagaimana pula ditambahkan pada khabarnya mubtada yang tidak dimasuki inna tapi syadju, jarang dalam penggunaan atau bisa juga darurah. Contoh ucapannya ar-rajiz ummul hulaisi la'ajuzun shahrabah tarda min al-lahmi bi'azmi ar-raqabah bi'azmi ar-raqabah. Ya. Ummul hulais la'ajuz, sungguh dia orang sudah tua renta gitu. Shahrabah, apa makna shahrabah? Hah? Ya sudah tua renta gitu. Ajuzun syahroba, tua renta. Tardo minal lahmi bi'azmi raqabah. Dia senang menerima sebagian apa daging ya, sebagai ganti dari ya. Saya ulangi, dia ridha ya, kehilangan laham digantikan dengan laham yang ada pada daging raqabah, leher. Nah, di situ lihat ada penjelasannya juga di situ. Perhatikan ya, saya baca. Sepertinya ada faedah di sini. Wal murad fiha hauna al-kabira at-ta'inah, yaitu taranta fi sin. Tarbu min al-lahmi, lihat. Min di sini di makna al-badal. Termana badal, pengganti. Dia ridha penggantinya laham dengan gitu loh. Azam ar-raqabah, tulang leher. Mithluha ismi salaidin la ja'alna minkum malaika. Walau nasya la ja'alna minkum malaika, itu kan ya. La ja'alna, kami akan jadikan kalau kami kehendaki ya kalian sebagai ganti dari malaikat gitu kan. Ai badalakum. Ai badalakum, la ja'alna badalakum. Wa idza qadarta mudhafan, tapi kalau engkau takdirkan di situ ada mudhaf ya mahdhuf ya, yang dijarkan dengan ba, dan kau jadikan asal kalamnya tarbo minal lahmi bilahmi azmi raqabah, maka minnya di situ menunjukkan kepada tab'idiyah. Jadi minnya memungkinkan bermakna badal, bisa memungkinkan makna tab'idiyah. Ya kalau tab'idiyah berarti takdirnya tarbo minal lahmi, dia rela kehilangan laham sebagian daging untuk meroleh laham daging yang ada pada tulang leher. Ya, gak tahu kisahnya apa, gak tahu. Atau kalau tadi dibawa kepada badalia, tadi badalnya. Dia ribok. Ya penggantinya apa? daging dengan tulang gitu loh. Di sini syainya mana? La ajuzun ditambahkan lam. Ya, saya kepada mubtada umul jalis enggak ada inna sebelumnya. Ini pun syadz. Wa jazal al mubarrid dukhulaha fi khabar anna al maftuha, dan mubarrid membolehkan masuknya lam pada khabarnya anna yang di fathah. Dan telah dibaca syadz secara syadz contoh ayat illa annahum la yakuluna at'am dengan fathah anna. Wa yatakharaj aydan ala ziyadah al lam. Ini pula bisa dibawa kepada lam ziyadah lam. Ya, ada yang mau disampaikan? Kita sengaja perlambatkan hafalannya sudah banyak biar yang lain ikut mungkin hafalannya.